Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, pada hari Senin ini insyaallah taala kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad barakallahu fikum. Masuk pada bab yang baru, bab yuhsa fi wujuhil maddahin. Bab menabur, yakni menabur tanah atau debu, ditaburkannya tanah di wajah-wajah orang yang memuji. Ditaburkannya tanah pada wajah-wajah orang yang memuji barakallahu fikum. Ini masih ada kaitannya dengan barakallahu fikum pada bab-bab sebelumnya tentang at-tamaduh, saling memuji dan adab-adabnya barakallahu fikum. Pada bab ini adalah terkait adab yang harus barakallahu fikum dilakukan dengan bijak bagi orang yang dipuji terhadap orang yang memujinya. Apabila ada perkara yang dianggap penting untuk melakukan sebagaimana yang ada pada bab ini barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata, haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah qala, beliau berkata, haddatsana Abdurrahman ibni Mahdi, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Sa'id, an Habib ibni Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit, an Mujahid, dari Mujahid, an Abi Ma'mar, dari Abu Ma'mar qala, beliau berkata, qama rajulun yusni ala amiril mu'minin al umar minal umara, ada seorang laki-laki berdiri, dia memuji seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang ada. Faj'al al-miqdad yuhsi fi wajhihi at-turaba, maka Miqdad al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menaburkan tanah ke wajahnya, yakni ke wajah yang memuji. Wa qala, lalu al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nuhsiya fi wujuhil maddahin at-turaba. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah memerintahkan kami untuk menaburkan tanah pada wajah-wajah orang yang memuji barakallahu fikum. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad qala, beliau berkata, haddatsana Musa ibnu Ismail qala, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, beliau berkata, haddatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad, an Ali ibn al-Hakim, atau an Ali ibn al-Hakam, dari Ali bin Hakam, an Atha' ibn Abi Rabah, dari Atha' bin Abi Rabah, anna rajulan kana yamdahu rajulan inda ibn Umar, bahwasanya ada seseorang dia memuji orang lain di sisi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faja'ala Ibnu Umar yuhsut turaba nahwa fihi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menaburkan tanah ke arah mulut orang yang memuji tersebut. Wa qala, lalu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turaba. Apabila kalian melihat orang yang suka memuji, maka taburkanlah tanah ke arah wajah-wajah mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah barakakum. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini barakakum, bahwasanya ya, hukum asal memuji orang lain itu diperbolehkan apabila aman dari fitnah, aman bagi orang yang dipuji, tidak muncul kesombongan, ujub, bangga diri, takabur, sombong, berbangga diri, dan tidak tertipu, terlena dengan pujian yang diberikan kepadanya. Kalau ini semua tidak ada, maka diperbolehkan barakofikum. Namun ingat ya, yang terbaik adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian faedah yang kedua barakallahu fikum, apa yang ditunjukkan dalam hadis ini, menaburkan tanah ke arah ya orang yang memuji, di sini ada rinciannya barakallahu fikum. Rincian yang pertama adalah apabila pujian yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang dipujinya bisa memunculkan madorot, ya, memunculkan dampak negatif pada orang yang dipuji, maka barakallahu fikum hal itu boleh diberlakukan hadis ini, ya, barakallahu fikum, boleh diberlakukan hadis ini. Namun barakallahu fikum, hadis ini diberlakukan ya, bukan ditaburkan ke arah wajahnya atau mulutnya ya, tetapi ya ditaburkan di depan dia ke arah kakinya barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullah, beliau menyatakan, wa suratu tatbiqi hadzal hadis an ta'khudha kaffan minan aw min turabin wa tarmi bihi baina yadayhi laisa fi wajhihi fatu'mi ya fatu'mi bihi ainahu kalla laisa fi wajhihi fatu'mi bihi ainaihi wa innama tarmihi amamahu. Dan gambaran penyesuaian hadis ini adalah dengan cara engkau mengambil segenggam tanah, engkau lemparkan di hadapan dia, yakni di arah kakinya, di depannya, bukan ke arah wajah yang bisa menyebabkan engkau membutakan kedua matanya atau kedua matanya buta dengan sebab itu. Maka sekali-kali tidak, bukan ke arah wajahnya yang menyebabkan engkau bisa membutakan kedua matanya dengan sebab tersebut. Wa innama tarmihi amamahu. Hal itu hanya dilakukan dengan engkau melemparkan atau menghamburkan tanah tersebut di depannya, di arah kaki barakallahu fikum, bukan ke arah wajah atau mulut barakallahu fikum. Kalau seandainya ya orang yang dipuji dia sadar bahwasanya itu tidak layak dia dapatkan, atau khawatir dia tertipu dengannya, maka hendaknya dia mengatakan jazakallahu khairan, uksur, cukup, la tamdah, jangan lagi engkau memuji, ana a'lamu binafsi, saya lebih tahu tentang diriku. Ya, barakallahu fikum. Apakah harus setiap pujian itu, ya, kalau dia mungkin memuji dengan pujian berlebih-lebihan, harus barakallahu fikum ditaburkan tanah ke arah wajahnya? Maka barakallahu fikum itu tidak harus demikian. Kalau perlu, itu pun hanya di depan dia, di arah kakinya. Ya, barakallahu fikum. Dan itu pun ke arah kakinya, idza aminal fitnah, kalau aman dari fitnah. Maka cukup nasihat. Ya, cukup nasihat, dikarenakan sebagian manusia, barakallahu fikum, tidak semuanya bisa menerima kenyataan kalau langsung ditegur dengan keras. Maka cukup nasihat, ini hukum asalnya, barakallahu fikum. Maka hadis ini bisa diamalkan sesuai dengan rincian yang tadi disebutkan. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hifdzakumullah, barakallahu fikum.